السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. الحمد لله kita bisa bertemu kembali di bulan yang penuh rahmat ini di hari Ahad tanggal 18 Ramadan 1436 Hijriah. Benar? Atau ada yang duluan? Enggak. 18 Ramadan 1436 Hijriah. Dan insya Allah hari ini kita akan mendapatkan pelajaran yang menarik dan judul yang menarik juga. Insya Allah kita akan membahas tentang sesuatu yang saya sendiri agak bertanya-tanya gitu. Khususnya panitia tadi, bahwa judulnya ini titipan atau benar-benar pure judul kajian gitu. Dan insya Allah kita akan membahas itu dengan narasumber kita Ustaz Nuzul Fikri. Dan nanti pun insya Allah kita ada sesi interaktif tanya jawab dari ikhwan, boleh bertanya langsung. Dan insya Allah akhwat pertanyaannya ditulis, dan insya Allah pertanyaan bebas saja. Bebas, boleh bebas. Judulnya pun menarik. Aku ingin terkenal. Masya Allah. Aku ingin terkenal gitu. Ini kan seperti titipan sponsor karena sekarang banyak ajang-ajang kontes banget ya kan? Gak gitu ya. Panitia tuh bisa jawab. Aku ingin terkenal gitu. Padahal Islam tuh sebenarnya kita tuh low profile. Jujur aku. Aku ingin terkenal. Gue mau terkenal. Gitu. Padahal kayaknya ada gak sinkron gitu ya gak sih? Padahal seharusnya jangan, tapi kitanya malah ingin terkenal itu. Dan asik kali ya kalau dibahas nanti bisa interaktif gitu. Ya gak sih? Insya Allah ya. Ya udah mulai ya Ustaz, insya Allah aku ingin terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bentar, ada keinginan sama sekali jadi orang terkenal dalam hal apapun, bidang manapun. Benar? Saya nggak percaya. Benar, Pak Ustaz. Gue nggak mau terkenal. Enggak, nggak percaya. Karena Nabi SAW berkata sebaliknya tentang kita. Nabi SAW menyatakan dalam hadis suatu penting di bahwa setiap kita, setiap manusia itu punya ambisi untuk menjadi orang yang terkenal. Beliau menyatakan Nabi Bani Jari'ani ursila fi dhanamin bi'afsada laha min hirsin dari alal mal wa syarafidini. Tidaklah ada dua ekor serigala dilepas dalam kondisi lapar luar biasa untuk menerkam dan menyerang seekor domba atau kambing. Tidaklah hal itu terjadi kecuali ambisi manusia terhadap harta, wasyaraf, kemuliaan, popularitas, keterkenalan. Itu lebih parah daripada dua ekor serigala kelaparan tersebut. Dibayangin gak sih, serigala kelaparan terus nyerang kambing. Oh, itu dengan perasaan singkat sini, dingin sini, sobek sini, takar sana, takar sini. Nah, ambisi manusia untuk mendapatkan harta, popularitas, ketenaran, nama besar, itu lebih rakus dan lebih tamak lagi daripada dua serigala tersebut. Dan dari sini menemukan yang terpilih. Jadi rekan-rekan dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita punya keinginan untuk jadi terkenal. Jadi judul kajian kita, aku ingin terkenal tuh gue banget gitu, harus ngomong begitu tuh. Dan itu yang ada di dalam diri kita. Suka apa enggak suka? Ya kan? Karena sekali lagi, ketika orang itu terkenal, dia kan banjir pujian, benar nggak sih? Coba siapa yang nggak suka dipuji pada saat dia hidup di dunia? Yang di sini nggak suka dipuji sih, coba katakan. Nggak suka dipuji? Kenapa? Yang kalau dipuji marah gitu. Mas tuh kok ganteng banget sih hari ini? Ini jago omongan, gue gak suka omongan. Semua orang suka dipuji. Bahkan percaya gak sih kalau orang tuh terkadang lebih suka pujian daripada duit. Ya. Kalau saya kasih rekan-rekan sekalian $100, $100, $100, $100, kesana gak? Soalnya apa sih? Populer kan? Duit kan? Terus ketika kita tukar di manajer, kata bangganya, mohon maaf mas, ini uang palsu. Belum gitu kan? Kecewa kan? Kecewa. Mungkin ustaznya dikritik nih, udah jadi ustaz ngintip gitu ya. Kita suka duit, tapi ketika kita dikasih uang palsu, kita gak suka. Tapi pujian. Ada orang muji kita. Mas tuh ganteng banget. Kita tahu kenapa dalam sejarahnya kita ganteng gitu. Tapi kadang-kadang dia kan senang kan? Ada istri masak nasi goreng dipuji sama suaminya, ya Allah ini makanan nasi goreng enak, belum pernah saya makan selama 10 tahun terakhir ini. Itu istri pasti terharu, padahal dia tahu kemampuan dia gak pernah enak gitu. Dan selama 10 tahun ini suaminya gak pernah makan nasi goreng gitu. Tapi tetap aja bibi apa namanya bibinya merah, senang, gembira. Ya, kita tahu ujian ini palsu. Tapi kita senang dipuji. Kalau begitu harus yang asli. Ujian nggak peduli kita layak, kita nggak layak. Selama orang itu menguji kita, kita senang. Makanya kan ada istilah konsep asal bapak senang. Ya, itu kan. Penjilat-penjilat kan manfaatkan tabiat kita ini. Nah itu kan ditawarkan ketika kita menjadi orang terkenal, ketika kita digandrungi orang, ketika kita dilulukan orang, ketika kita punya 10.000 followers gitu ya, semua kasih tanda like, like, like, dan like semua itu sebenarnya. Jadi aku ingin terkenal itu memang ada di dalam diri kita semua, ada dalam diri kita. Jadi tema ini tentang kita, tentang apa yang kita miliki dalam sanubari kita. Tapi jadi masalah, apa berhenti sampai di sini saja? Dan bagaimana pandangan agama kita terhadap perasaan seperti ini? Nah ini yang harus kita dudukkan. Boleh gak sih jadi orang terkenal? Dan kalau boleh, bagaimana caranya jadi orang terkenal? Nah, hadirin rekan-rekan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ditanya seperti itu, jawabannya aku ingin terkenal itu terpuji atau tercela? Ibu, mbak, di atas. Apa yang terkenal itu terpuji atau tercela? Kayaknya lagi banyak puasa nih hari ini. Benar. Hadirin perkara-perkara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa Islam mengatur perasaan kita ini. Dan inilah indahnya syariat kita. Islam tidak pernah bertentangan dengan tabiat serta fitrah manusia. Dan Islam mengatur di mana kita boleh ingin terkenal dan di tempat mana kita nggak boleh ingin terkenal. Dan ketahuilah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, Islam tahu kita punya perasaan ingin terkenal, ingin tampil, ingin diakui. Ya kan anak muda kan pernah diakui. Itu bukan anak kecil lagi nih. Oh, saya gak kuat. Kenapa kok aku kayak anak kecil sih? Ya, kok gak kuat? Ingin terlihat, ingin tampak, ingin show off. Ketika kita punya perasaan seperti ini, maka Islamlah jalan keluar. Karena Islam secara akhir yang mengatur keinginan kita agar tepat sasaran dan akan membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Maka perlu kita ketahui bahwa keinginan kita untuk menjadi orang terkenal bisa jadi tercela dan bisa jadi terpuji. Jadi perasaan ini nggak dibunuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak dihilangkan. Ini potensi nih gitu. Ini bagus banget, tapi ada caranya, ada seninya. Hadirin dan rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan tercela jika kita ingin terkenal di dunia. suka sama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 83, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh wa la fasada. Kampung akhirat, kata Allah, surga itu Allah persiapkan kepada orang-orang yang tidak ingin terkenal di muka bumi dan tidak ingin melakukan kerusakan. Surga itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersiapkan untuk orang-orang yang tidak ingin show off dalam masalah dunianya dan tidak ingin melakukan kerusakan. Dan yang buat kita bergembira, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengatakan lilladzina la yuriduna 'uluwan, surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang tidak ingin terkenal, ini tak begitu ayatnya, tapi ada maksudnya fil ardh, di muka bumi. Ini yang tercela, keinginan untuk terkenal di sekolah kita, di kampus kita, di komunitas kita, di jejaring sosial kita. Orang yang pengen followersnya itu 3 juta orang, 4 juta orang, ini masalah. Ini kita gak pengen follow seorang ya, tapi yang punya sorga bilang ini kira-kira gimana? Dan kita sorga bilang, sorga itu lagi persiapan untuk mereka yang ingin tampil, yang ingin terkenal, yang ingin ikut kontes atau reality show biar jadi idol di negeri ini. Ambisius agar namanya ditorehkan oleh tinta sejarah. Yang jadi koordinator panitia kajian, ustadznya, ada dikatakan ustadz yang punya masa besar, koordinator yang kalau buat event itu yang hadir ribuan. Maaf, yang punya surga mengatakan tidak dalam akhirat najah Allah bin Nabi Nabiyyu Nabiyyu. Itu kalau kita bicara anak muda dunia dakwah, belum lagi kalau kita bicara politik, ini kan mau pilkada cuma mau ngomongin, ada yang mungkin ini saya menikah apa? Yang keinginannya, lagi-lagi kita lagi bicara keinginan ya, bukan koordinator kajian tercerah atau ustaz tercerah, enggak, tapi ingin tahu punya itu ingin terkenal, ingin dianggap, ingin membuktikan dirinya, gue bisa tuh, ingin jadi nomor satu di dunia, keinginannya biar orang tahu, orang muji dia, orang sanjung dia, tercatat menjadi orang yang pertama di Indonesia. Cinta darul akhirat naj'alu hadin ladina la yuriduna 'uluwan fil ardh. Surga dipersiapkan untuk orang-orang yang tidak ingin tampil di dunia, tidak ingin terkenal di bumi, tidak ingin pamer itu surga. Oleh karena itu, rekan-rekan dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat bagaimana Allah dan Rasul-Nya membalik pola pikir yang benar-benar disampaikan secara masif pada hari ini. bahkan para ulama kita perlu mengatakan ma sadaqallaha 'abdun yuhibbu syuhra. Seorang hamba tidak akan pernah jujur dengan Allah kalau dia masih cinta popularitas di dunia. Bohong. Walaupun dia buatan cerana cinta, hafalannya 30 juz, hafal hadis arba'in dari sholihin, Bukhari Muslim, tapi kalau masih ingin tampil, ingin ngetok, ingin dikenal, ingin dipuja di dunia, bohong. Melakukan sesuatu, kita mau ngapain? Kalau kita pengen mengingatkan dari bidang tersebut, tidak bisa. Atau kalau mau jalan, evaluasi niat kita. Ya, ada pemilihan RT atau orang ini niatnya apa yang mau dipilihkan? Pemilihan ketua senat, apa yang ketua BEM? Bersabda inna Allah auha ilayya an tawadau, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku untuk memerintahkan kalian bertawadu agar tidak ada satupun dari kalian yang merasa lebih tinggi dari sebenarnya. Dan Nabi memberikan fonis yang sangat keras, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar dzarrah. Apa itu dzarrah? Jadi kalau nggak merasa jadi seharusnya jawab. namanya takut salah, kan namanya juga belajar. Kalau itu benar semua, apa yang datang ke sini? Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oh ya, dah apa kita tahu? Iya, daru bukan biji sawi. Ya, daru itu partikel terkecil. Nah, dulu waktu kita belajar katanya atom ini, tapi kita ditemukan lagi di partikel lebih kecil dari atom. Nah, tidak akan masuk surga kata Nabi. Luar berfikir, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyuhibbu ar-rajul an yakuna thawbuhu hasanan wa nahwuhu hasanatan. Ya Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang yang suka pakai baju bagus, sendal atau sepatu bagus, apakah itu termasuk sombong? Apa kata Nabi kita? Al-Qibla al-Haqqi, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kapan kita meremehkan manusia? Ketika kita merasa ya atas. Ketika kita merasa tinggi, ya itu kan tampilah yang lain. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun juga mengajarkan kita kalau beramal, kalau beribadah itu kalau bisa disembunyikan, disembunyikan. Jaga ini kan. Selama bisa disembunyikan dan tidak ditampilkan, tidak diperlihatkan, lakukan kecuali dakwah, syiar atau klarifikasi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Mubarak, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khidrun min al-amali shalih falyaf'al." Apabila salah seorang dari kalian bisa menyembunyikan dan merahasiakan amal salehnya, lakukan hal tersebut. Bantuan kita, bisa kita sembunyikan, sembunyikan bagaimana? Nah, ini kan sekali lagi karena ini ngajar kita enggak kita bisa mendam perasaan pengen terkenal di dunia. Karena kalau kita sembunyikan sholat kita, hafalan kita, khataman Quran kita, semangat kita, infak sedekah kita, otomatis kita jadi terkenal kan? Kan untuk jadi terkenal kita butuh media. Nah, kalau kita nggak ada isu sama sekali tentang kita nggak akan tenang, kita nggak akan dilihat orang. Jadi yang diminta bagi sama-sama melakukan hal tersebut, jadi perlihatkan, jangan ditampilkan. Lalu Allah SWT berfirman dalam Al-Baqarah 271, kembali memotivasi kita untuk menjadi orang terkenal di dunia. Allah SWT mengatakan itu butuh sedekah menikmati. Kalau kalian memperlihatkan sedekah kalian selama itu ikhlas, baik. Wa in tukhfu wa tukhfu hal fuqara fa huwa khairun lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, kalian rahasiakan dan tentu kalian berikan kepada fakir miskin, itu lebih baik buat kalian. Kita kalau kerja nih, ada dua penawaran dari perusahaan. Yang satu salarinya 10 juta, yang kedua salarinya 50 juta. Kira-kira kita pilih mana? Juga, karena Allah mengatakan ini kalau diperlihatkan selama ikhlas boleh, tapi kalau Anda sembunyikan pahalanya lebih gede kata Allah. Usah, tapi enggak, saya enggak terkenal pahalanya. Pahalanya besar. Lagi-lagi itu motivasi kepada kita agar kita enggak ingin tampil, ingin terlihat, ingin berjasa. Jadi sembunyikan. Jadi kalau kita bisa bantu dakwah, di balik layar lakukan di balik layar. Kalau kita bisa bantu orang, nggak kelihatan lakukan hal tersebut. Kalau kita bisa sholat, infak dan sedekah, tidak ada orang yang tahu lakukan hal itu. Jadi itu dilakukan para ulama kita. Dilakukan para ulama kita. Mereka menyembunyikan apa? Karena apa? Karena takut terkenal. dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamim Ajar imamnya Umar bin Khattab ketika salat tarawih itu pernah ditanya, bagaimana salat tahajud Anda? Ada orang penasaran, gimana sih sekali bertanya dari salat tahajud itu gimana? Orang tuh ditanya begitu jawabnya, Edo, salat tahajud itu gimana sih jawabnya? Apa? Khusyuk badan, masya Allah. Ya biasa deh, paling 3 jam hadis. Biasa. Gue masih kasih aja. Apa jawaban tanya badan? Kata beliau, lawak katun wahidatun usalliha fi dawfin layli ahabu ilayya minha usalliya layla kullaha thumma aqsamnaha ala dhalik. Aku salat tahajud satu rakaat di tengah kegelapan malam, tidak ada satu pun orang yang tahu. Itu yang aku sukai daripada aku salat semalam suntuk lalu keesokan harinya aku share, aku ceritakan, aku taruh di aku posting di akun pribadiku bahwa aku mengerjakan hal tersebut. Sehingga pertanyaan itu jauh tidak diterima dari Nabi Jawa. Bukan itu pertanyaannya. Itu meles. Itu jawaban diplomasi. Penanya tidak bertanya tentang komparasi. Penanya bertanya to the point. Antum kalau sholat tahajud itu gimana? Sujudnya berapa jam? Rukunya berapa menit? Yang dibaca surat-surat apa aja? Tapi yang dibuka sama orang yang dari kita, kamu terkenal. Itu baru para ulama. Banyak para ulama kita itu baca Al-Quran isi gak tahu. Isi dengan hafalannya sering sekali. Khalid bin Ahmad. Siapa Khalid bin Ahmad? Kenapa? Alhamdulillah. Bapaknya ahli nahwu, gurunya Sibawai. Gurunya siapa? Sibawai. Buku beliau adalah buku induk dalam ilmu nahwu. Tidak ada satu buku nahwu kecuali akan berkibar kepada bukunya Khalid bin Ahmad. Semuanya ini buku paling hebat dari dunia nahwu. Apa judulnya? Alkitab judulnya. Judulnya apa? Alkitab. Apa yang pernah belajar Arab sedikit-sedikit kan? Yang cuma datang pertemuan pertama aja apa Alkitab? Nah, itu kan ada buku ya. Biasanya dia orang satu ya. Arti Alkitab itu buku. Aneh gak sih? Judul buku, buku gitu. Judul novel apa sih? Novel. Aneh banget, kenapa ya? Kenapa dinamakan Alkitab? Karena ternyata ada ceritanya. Buku ini ketika tiba-tiba beredar di dunia para ulama, itu di covernya tidak ada judul dan tidak ada nama penulis. Dan itu disengaja oleh Khalid bin Ahmad. Kenapa? Karena tahu terkenal. Ini tulis judulnya dan itu tidak tulis siapa nama penulisnya. Sudah selesai tulis buku, tidak kenal itu dipasang. Kok usah tahu? Dan para ulama tahu. Jadi ini simpel ya. Misalnya kita kita belajar di fakultas sosiologi, lalu kita belajar dengan profesor sosiolog terkenal, dan setiap kasih kuliah itu beliau menyampaikan pemikirannya. Tiba-tiba ketemu buku, sampulnya atau covernya ke apa covernya disabot, yang kita nggak bisa baca nama penulisnya, lalu kita baca isinya. Ini memang pemikiran dosen saya nih, ya kita tahu ini dosen saya banget, siapa sih penulisnya, buka-buka persis. Ini guru besar yang tahu, muridnya ribuan. Ketika dia tulis ribuan, semua orang tahu. Ada orang seperti itu sekarang. Padahal kan kalau nulis nama penulis juga gak ada masalah. Tapi saking takutnya para ulama, saking takutnya para ulama kita, takut gak dapat sorga. Hanya kudu, hanya tahu kebuan nih, penulis besar di dunia tahu. Jadi ini yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mawardi. Kenal nama Al-Mawardi? Al-Mawardi, siapa Al-Mawardi? Siapa Madhab Syafi'i di sini? Madhab Syafi'i. Madhab apa? Kalau saya sama Sapei, sama, ini kan versi Depoknya Syafi'i. Jangan mengaku Madhab Syafi'i kalau kita gak kenal Al-Imam Al-Mawardi. Nah, Imam Al-Mawardi ulama besar ulama Syafi'i. Tahu kan kita? Itu yang orang beliau ini punya hobi unik. Hobi nulis buku, tapi nggak hobi nyetak. Jadi setiap selesai nulis simpan. Setiap nulis selesai nulis simpan. Nggak pernah dicetak. Jadi hanya jadinya manuskrip. Kita ditanya, kenapa anda nggak cetak? Kata beliau, saya khawatir best seller. Saya khawatir kalau saya cetak jadi best seller. Mulai seperti itu. Ada tuh beberapa orang. Akhirnya beliau meninggal dunia. Manuskrip itu diwariskan ke ahli warisnya. Begitu sampai ahli waris, sampai istrinya, anak-anaknya, dilihat oleh para ulama, dibaca. Kata para ulama ini harus dicetak, tapi nggak bisa nggak dicetak. Ini kekayaan ilmiah umat Islam ketika dicetak. Sorry. Bestseller. Jangan mengaku ahli fikih, apalagi ahli politik, kalau belum membaca Ahkam Usulul yang kata yang lima manual. Itu menunjukkan tentang Allah. Jadi siapa itu sekali? Ada apa? Itu kita tulis sendiri bestseller. Itu saja, kita pengen terkenal dan sukses. lancar, mudah disenangin orang. Ulama mengatakan yang pertama, orang yang tidak ingin terkenal, justru dia yang akan terkenal. Ini kayak disampaikan oleh Abu Wa'in dalam kitab Al-Awliya ketika menukil statement beberapa para ulama. Man karih syuhrosh tuhir ishtahar, barang siapa yang tidak suka popularitas, maka dia yang justru akan terkenal. Dan keterkenalan dia bukan hanya terbelenggu dengan kehidupan dunia, dia akan terkenal di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fa sayyara Allahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Rasul akan lihat dan orang-orang beriman pun akan lihat amal kita. Aneh dikit sih. Coba kita apa sih maknanya? Beramallah, Allah akan lihat. Kalau ini jelas ya, Allah kan Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir. Ya pasti Allah lihat, simpel. Terus Rasul lihat gimana sih? Kalau kita buka tafsir ayat ini, Allah akan memberikan report kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, orang-orang beriman, apa maknanya? Dijelaskan kalau mau tafsir. Kan ini gimana? Kita disuruh menyembunyikan amal, tapi Allah katakan orang beriman akan melihat, kan gitu ya? Dijelaskan kalau mau tafsir bahwa Allah akan memasukkan rasa simpati ke dalam hati orang-orang beriman, sehingga orang-orang beriman senang sama kita, respect sama kita, suka sama kita, seakan-akan mereka melihat apa yang kita kerjakan secara langsung. Dan itu yang bisa Allah. Dan itu kita rasakan. Terkadang kita senang aja sama fulan gitu. Kenapa sih? Gak tahu, ya enak aja, meneduhkan, sejuk, nyaman. Terkadang kita senang kalau misalnya datang ke kajian Ustaz Fulan, karena disampaikan sama aja, nggak ada bedanya dengan yang lain. Bahkan mungkin yang lain lebih cerdas daripada dia. Kenapa datang sih? Nggak tahu, kalau Ustaz dilatih, Ustaz bisa jelasin, saya masuk aja. Nah, nanti juga padahal kayaknya itu juga nggak ada edisi revisi, nggak di apa, nggak di otak hati. Kalau kata-kata, kata-kata, subuh-subuh, dan gitu ya. Tidak ingin terkenal, sehingga beliau tidak menulis nama beliau dan judul buku beliau di kafar buku tersebut. Sehingga akhirnya beliau terkenal atau terkubur bersama jasadnya. Terkenal dulu bukan terkenal. Al-Mawardi rahimahullah ketika tidak mau menerbitkan bukunya karena khawatir bestseller dilupakan orang, jadi akhirnya kita mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin lama, bahkan itu lebih elegan. Terkenang dengan cara seperti itu lebih elegan. Allah punya 1001 cara kalau bahasa kita untuk membuat kita terkenal tanpa kita ingin terkenal dengan diri kita. Ini yang terkadang dilupakan oleh orang-orang beriman. Al-Imam Nawawi, apa gelar beliau? Muhyiddin. Muhyiddin penghidup agama. Ini kalau sekarang Nobel. Ketika gelar itu sampai di telinga beliau, apa kata beliau? Mana aja harus sehilin menakawi Muhyiddin. Ini statement tidak benar menjadi muhyiddin para ulama. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam As-Sakhawi. Apa artinya? Aku tidak alaukan orang yang memberikan gelar muhyiddin kepada dirimu. Aku akan tutup dia sampai hari kiamat. Subhanallah. Banyak yang kasih kita tutup. Sekarang orang dapat penghargaan of the year itu namanya. Aku berterima kasih kepada manajer Tuhan yang Maha Esa. Ini buat kerja keras kalian semua. Faktanya tetap terkenal apa hilang di telan masa. Dan semuanya tetap mengatakan beliau pantas menjadi muhyiddin. Terlepas dia suka atau enggak, bilang kita enggak akan cabut gelar itu. Anda memang layak. Dan lalu demi ulama Syafi'i nomor satu di dunia, orang nomor satu di madzhab Syafi'i Imam Nawawi. Beliau hanya bisa ditandingi oleh Imam Ar-Rafi'i yang enggak bisa. Sampai Ibnu Hajar saja di bawah beliau dalam madzhab Syafi'i. Al-Dzahabi di bawah beliau dalam madzhab Syafi'i. Kita tuh visioner di depan. Dan lihat bagaimana cara yang benar. Itu pakai cara-cara bawah, gak elegan. Cara-cara rendah. Jadi udah mulai sekarang sembunyikan. Mau sedih, mau sepaksa sambut, mau selfie-selfie-an di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, atau di Mina, atau sedang ngaji, Allah ikut kajian usah sunnah, masya Allah. Biar semua orang tahu ada ikut kajian. Dan ada nafsu-nafsu sana. Terus-terus tutup. Para ulama gak butuh selfie. Benar ya para ulama selfie? Menawai selfie, masya Allah. Ini namanya abad, menanya abad. Sekarang yang selfie-selfie itu berapa hari sih bumi kota? Kalau begitu caranya. Jadi kalau pengen terkenal, menggunakan cara elegan dalam penampilan. Kita perlu tampil. Dan ingat, alam semesta ini bukan jalan dengan sendirinya. Ada rukun alam ini yang akan mengangkat hamba-hambanya. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah akan mengangkat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu. Beberapa banyak Allah akan angkat di dunia dan di akhirat. Walaupun para ulama kita tidak mau terkenal, Allah angkat. Ada manajer yang lebih hebat daripada Allah ketika mengangkat reputasi seseorang? Tidak ada. Ada promotor sehebat Allah Subhanahu Wa Taala pun untuk apa mengangkat reputasi seseorang? Tidak ada. Ada kendaraan politik yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat nama orang harum di masyarakat? Tidak ada. Beriman dan berilmu. Hanya di dunia, di akhirat. Dan ini yang paling penting. Ini yang paling utama dan pertama. Ini yang akan membuat kita bahagia dunia maupun akhirat. Jadi ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu Nabi SAW bersabda, Inna Allah idha ahabba abdan da'a Jibril alaihi salam. Allah itu kalau sudah cinta dengan seorang hamba, ia akan memanggil Jibril alaihi salam. Faqala inni uhibbu fulan fa ahibbah. Aku ini cinta dengan hamba fulan ini. Maka cintailah dia. Kira-kira kamu suka gak sama dia? Karena dan ada dua opsi, cintai lagi ya. Cuma cinta, kamu juga cintai dia. Gak ada opsi lagi. Nah, dan kalau kita kan suka sama orang, saya senang sama dia, menurut anda gimana kan gitu ya. Menurut lo gimana sih dia? Enggak, saya cinta sama dia. Cintai dia, nah harus cinta. Lalu apa yang terjadi dari sekalian? Fayyidhibbu Jibril, maka Jibril langsung mencintai orang tersebut. Cukup sampai di sini. Umma yunani fi ahli sama. Lalu Jibril membuat pengumuman kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit, seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pengumumannya? Inna Allah yuhibbu fulan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bernama fulan. Sama kata orang ini dicintai oleh seluruh penghuni langit. Namanya mengkop di langit. Banyak pengumuman diumumkan di seluruh penjuru langit. Hanya tidak kenal ni orang. Allah sudah kasih kita. Jibril, kamu cinta sama dia. Lalu Jibril kasih pengumuman. Semua penghuni langit, semua malaikat-malaikat harus sayang sama orang ini. Harus cinta dengan orang ini. Harus simpati dengan orang ini. Jadi nanti kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi berikutnya? Thumma yudharu lahul qabulu fil ard. Maka orang ini diterima oleh manusia yang ada di bumi. Dia merafak. Jadi orang menerima kehadiran. Karena penghuni langit sudah diterima, maka dia akan diterima di dunia. Memang betul, tidak semua manusia menerima dia. Sebagaimana Nabi Muhammad, tidak semua orang menyukai beliau. Tapi secara umum, dia akan sukses, dia akan dimudahkan, dia akan diterima, orang akan senang sama dia. Terlepas hatersnya banyak. Karena setiap orang beriman masih ada haters atau orang yang tidak suka, tapi minoritas dan itu akan mengganggu takdir dia yang Allah sudah tetapkan. Dan sebaliknya hadirin sekalian, jika Allah Subhanahu wa ta'ala membenci seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil malaikat Jibril dan mengatakan, ini abwatu fulan fa'adidhu. Aku ini benci sama dia. Anda harus benci juga sama dia. Ternyata malaikat Jibril sudah benci kita. Langsung menuju seorang tersebut, Thumma yunadi fi ahli sama. Lalu maka Jibril memberikan pengumuman ke seluruh orang-orang yang ada di langit atau seluruh malaikat-malaikat yang ada di langit dan penghuni langit. Thumma tuwallahu al-bantau fi ahli al-ard. Lalu difonislah orang ini akan ribet, sengsara, berantakan semua urusan di dunia. Ngetok di langit, dan itu yang diakomodir oleh syariat. Allah tahu kita semua punya keinginan untuk terkenal. Oleh karena itu Allah tidak harapkan 100%, namun Allah alihkan kalau ingin terkenal maka ingin campurlah penduduk langit. Karena itu parameternya. Kalau ingin terkenal, terkenal di hadapan Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan niat kita, beramal solehlah, ikutilah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika katakan kepada mereka, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah sunnahku, maka Allah akan cinta kepada kalian. Kerjakan dengan ikhlas dan tidak punya ambisi dunia. Allah yang pernah memaksa sih mengikut kita. Allah punya lebih banyak cara dan sangat banyak cara untuk membuat kita berkembang di langit dan di bumi. Mungkin itu kan. Masya Allah. Jelas banget ya. Jelas kan sih. Ini banyak teman-teman remaja ini yang banyak terpana bisa. Benar-benar kayak ini gue banget gitu. Walaupun ada beberapa juga yang remaja pada saatnya ya. Kemarin-kemarin. Dan yang terakhir, sendiri ini bisa bawa kalau refresh kemarin ya, respect gitu, tentang famous ya. Kan anak muda ini kalau misalnya model, idola lah ya. Iya gak sih, setuju gak sih? Pasti kan ada idolanya gitu. Kalau ada pikir-pikir juga kemarin idola-idola yang dulu kita seneng-senengin tuh, itu famous pasti Ustaz. Ya kalau orang famous gimana mau jadi famous? Bisa gitu kan? Tapi endingnya kok buruk Ustaz, kayak kita tahu deh, kayak kemarin ada sama-sama satu arah, band satu arah One Direction. Yeah. Ada salah satu personelnya keluar karena dia tidak bahagia sama sekali kata Ustaz. Berarti famous tidak menjamin bahagianya seseorang. Gimana Ustaz? Tepat. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang atas. Kalau kita mencari ridho manusia dan akhirnya mengorbankan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tinggalkan kita dengan manusia. Dan yang berikut yang tadi, Allah akan benci dia dan Allah akan umumkan kebenciannya di hadapan seluruh penduduk langit, dan seluruh penduduk langit membenci orang tersebut. Dan berikutnya, dia tidak akan merasakan kenyamanan hidup di dunia. Fakta itu di hadapan kita, rekan-rekan dan teman sekalian, bahwa mencari popularitas di dunia itu tidak akan bisa membuat kita bahagia, tidak. Karena terbukti banget bahwa orang-orang yang terkenal, orang-orang yang menjadi idola, tanpa iman, tanpa amal, tanpa ibadah, tanpa meneladani Rasulullah SAW, mereka tidak bahagia. Mereka jauh dari kata bahagia. Hidup mereka tragis. Dan ini terbukti. Hidup mereka sengsara. Hidup mereka meneraskan. Hidup mereka tidak karu-karuan. Kita karena melihat dari luar, maka kesannya mereka itu hidupnya berkembang, hidupnya senang-senang. Ya kan anda melihat dari luar, coba lihat dari dalam, coba terus. Karena kan orang kayak gitu gak akan ngebuka. Kan Allah yang berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, annama hayatu dunia la'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu sandiwara. Ya enggak. Kita lagi, kita ikut kajian tadi sempat miskomunikasi sama waktu kita ya. Lalu ketemu sama pengajian, gimana Abi sama Umi antum baik enggak? Jawab kita apa? Baik. Hubungannya baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Betul-betul ya, miskomunikasi. Kita kan ada cerita. Kita sandiwara. Nah, orang juga begitu. Dan itu orang dunia. Orang gak akan buka penyakitnya. Karena mereka gak mau diolok-olok dan diketawain oleh seluruh masyarakat. Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid ayat 20, annama hayatu dunia la'ibun. Dan itulah yang terjadi persis di seluruh tokoh, di kehidupan para public figure, di seluruh kehidupan para idol. Jika mereka berpaling dari agama dan memang dari awal mencari popularitas, dari awal memang mereka masuk ke industri itu untuk mencari popularitas, itu gak akan bahagia. Akhir surat Muhammad mengatakan orang A'radu antik lifa'inna lahu fa'isya rasulamka. Barang siapa berpaling dari agamaku, maka dia akan menjalani kehidupan yang sengsara. Dan proses banget kan, kalau band yang tadi disebutkan kan baru baru ini aja. Kita bicara orang nomor satu di lantika musik pop dunia ini, itu yang paling terkenal, idolnya idol, legend, bahagia nggak itu? Nggak ada bagian-bagiannya. Kenapa dia meninggal? dius propofol. Itu obat kalau kantong masuk kamar operasi. Nah dia minum tiap hari. Makanya dokternya dipenjara kan. Kira-kira orang yang tidak bisa tidur kecuali minum obat dius bahagia nggak hidupnya? Teman-teman kalau jadi masalah lagi galau nih, di galau segala itu bisa tidur kan? Nah ini bisa. Nah bahagia. Kenapa? Karena jauh dari Allah. Coba orang Islam dekat dengan Allah. Oh masya Allah bisa tidur. Bahkan terkadang pernah merasa pun baru mati. Itu kajian. Kamu bahagia. Tapi ini jangan itu overdosis. Jadi itu pelajaran. Dan saya itu kita kan disuruh mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat-umat yang tragis dulu, Fir'aun, Korun dan lain-lain. Coba kita lihat, ada yang tahu muka anaknya nggak ketika bapaknya itu masih hidup? Ini kan King of Pop ini kan punya anak ya. Ada yang tahu muka anak-anaknya ketika bapaknya King of Pop ini masih hidup? Nah, kata apa? Anaknya ditutup pakai masker, pakai masker, pakai kain dan sebagainya, pakai cadar begitu. Itu kan dalam maknanya. Tapi banyak orang nggak pikir ke sana. Kenapa ditutup? Karena dia tidak mau anaknya terkenal, populer, sehingga merasakan penderitaan yang dia rasakan. Kalau popularitas, kalau keterkenalan membuat kita bahagia, maka seharusnya dia akan grow up anaknya. Dia akan melatih anaknya untuk terkenal. Dia akan undang wartawan untuk mengangkat anaknya. Dia akan melatih anaknya untuk menjadi suksesor dia. Jadi orang terkenal yang tidak diinginkan, dan yang terkenal ini punya iman dan takwa saja, itu berat. Makanya para ulama, ulama itu kurang apa sih? Quran hafal, hadis luar biasa, iman, sholatnya, puasanya. Imam Ahmad itu pengen pindah rumah, tinggal di kaki bukit yang tidak ada orang sama sekali. Apa alasannya? Wafat budi itu bisyuhrah. Karena saya sangat terkhawatir terfitnah karena popularitas saya ini. Itu Imam Ahmad yang di dalam otaknya 1 juta hadir. Di otak kita ada berapa hadis? Sama itu apa namanya? Ya masyar syabab disetap yang kurang ba'af alita zawaj. Ini memang satu juta hadis ada di otaknya. Itu boleh mengatakan saya khawatir terlebih karena popularitas popularitas saya. Berat. Banyak orang siap jadi orang biasa tapi tidak siap jadi orang terkenal. Kesannya ada. Ini dunia, jangan percaya dengan dunia. Dan karena itu kalau kita bahagia bukan popularitas yang kita cari. Kalau kita mau sukses dalam hidup, bukan popularitas di dunia yang kita cari, tapi popularitas di langit yang harus kita gapai. Walaupun habis Masya Allah, padahal mudah juga bisa tenang di langit itu dengan bersalawat saja Allah, bersalawat sama orang itu ya. Betul. Dan sini-sini ada tenang-tenang tapi endingnya menganggap cairan WC ya, asing banget ya. Iya. Masya Allah. Ini ada pertanyaan nih, satu oke banget nih pertanyaan. Pertanyaan ini remaja banget. Apakah termasuk sifat sombong atau sifat apa namanya terkenal? jika beramal pada panti asuhan lalu berfoto-foto lalu di-share ke media sosial. Biasa saja update status itu, update status WK, WK, WK itu biasa. Gimana tuh Ustaz? Maksudnya sih mungkin mengajak orang untuk sama-sama beramal gitu ya. Boleh gak Ustaz? Sekali lagi, kalau tujuannya untuk syiar, untuk dakwah, ada larang. Kan tadi kita dakwah Al-Baqarah 271. Tapi apakah kita sudah siap menahan gempuran syaitan yang akan merangsang sifat sombong yang ada di dalam diri kita, sifat ria, sifat sungkan, walaupun boleh ulama aja enggak sesimpel itu loh. Tadi kita sudah bilang kalau bin Ahmad, kita sudah sebut Al-Mawardi dan para ulama-ulama yang lain yang luar biasa yang takutnya kepada Allah itu ribuan kali lipat daripada kita. Itu aja gak berani. Kalau pun harus dipikirkan masak-masak. Sekarang yang sekarang dipikirkan itu tadi selfie. Alasannya siap. Oh, dan tapi benar dan benar itu. Dan semudah itu kan ya. Hasan al-Basri pernah mengatakan dalam Sahih Bukhari, "Ma khafahu illa mu'min wa la aminahu illa munafiq." Tidak ada satupun orang yang khawatir jatuh ke dalam riya, sum'ah, nifaq kecuali dia orang mukmin. Dan tidak ada yang merasa aman kecuali munafik atau dalam dirinya ada benih-benih kemunafikan. Ini bukan saya mengatakan, ini Hasan al-Basri. Artinya kalau ada orang itu kalau dia beramal, kalau dia baksos, kalau dia umroh itu dengan mudah selfie lalu posting, ketika ditanya ini kan buat syiar, mohon maaf, dan dia tidak pernah merasa takut sama sekali terkena riya, terkena sum'ah, terkena penyakit-penyakit hati, kata Hasan al-Basri, bukan kata saya, ini kata Hasan al-Basri, berarti di dalam dirinya ada benih-benih kemunafikan. Kalau enggak munafik sekalian, karena orang mukmin pasti takut terhadap riya, sum'ah, dan pujian. Ingat, jangan menyiram atau jangan melemparkan api ke dalam minyak ke minyak tanah atau ke bensin karena akan terbakar. Begitu tadi sudah kita katakan, kita semua cinta pujian, maka terkadang gila pujian. Nah, sanggupkah ketika itu merajalela dan mengakar di dalam hati kita? Walaupun sekali lagi bukan kapasitas kita memvonis seseorang riya atau ikhlas, itu urusan dia dengan Allah. Tapi simpelnya, kalau ulama takut, mungkinkah kita merasa aman sama sekali dan tidak ada kepikiran masalah ini? Allah Taala bismillah. Oke, masya Allah. Sekarang kita buka sesi tanya jawab di bagian pria. Boleh bertanya langsung, silakan. Bagaimana? Oke, silakan Pak Budi. Ada mic-nya. Oke. Dan ada hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya tentang saya tadi. Ustaz tadi mengenai yang terakhir, sudah sekali bahwa kalau Allah sudah mencintai seseorang akan dimudahkan di dalam kehidupan dunia karena kehidupan kita dunia akan mencintainya juga. Tapi kadang kita juga suka susah membedakan antara apabila seseorang mengalami banyak kemudahan di dunia, apakah memang karena sedang dicintai Allah atau sedang diistighfar. Sebaliknya apabila seseorang sedang mengalami kesusahan, begitu susah, begitu susah, apakah karena memang sedang tidak disukai Allah dan maju di dalam ini, atau memang sedang menghapus dosa-dosanya karena apabila Allah mencintai seseorang, kadang diberikan kesusahan untuk menghapus dosa-dosanya, maka tidak bisa dihapus hanya dengan istighfar. Kalau tidak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang tentang kasus orang ini beramal soleh mengharapkan wajah Allah lalu mendapatkan pujian dari manusia. Apakah Nabi kita SAW tilka adilu bushra mu'min, itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk orang tersebut sebelum dia akan dimasukkan ke surga pada hari kiamat. Kesimpulannya, parameternya bukanlah dia dipuji atau tidak dipuji, dia populer atau tidak populer, tapi apa motif keinginan di dalam hatinya. Makanya kan tema kita kali ini, aku ingin terkenal, bukan aku terkenal, tapi keinginan itu yang jadi masalah. Dan perlu kita camkan bahwa dunia itu ujian, dunia itu bukan ajang memberikan penghargaan kepada seseorang atau bukan ajang memberikan keinginan mutlak kepada seseorang. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, fa'amal insan ila mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wana'amahu fa'yakulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika diberikan saudaranya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dibuat terkenal oleh Allah SWT, lalu dia dengan mudah mengatakan bahwa ini adalah karunia dari Allah dan ini adalah cara Allah memperlihat apa yang saya sedang lakukan. Wa amma idza mabtalah faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Adapun sebaliknya ketika lagi pandang orang anak estimate sama dia, dia miskin, gagal, bisnis buruk, ketinggal, lalu dia mengatakan Allah sedang menghinakan saya. Apa firman Allah berikutnya? Kala, begitu logikanya, bukan seperti itu logikanya. Karena semua ujian wala tadukum bisyarril khair fitnah, kita akan uji Anda dengan keburukan dan dengan kesenangan di dunia. Ini parameter bagaimana apa ibadah orang tersebut untuk membedakan mana istidraj dan mana benar-benar kabar gembira yang disegerakan sebelum surga. Oke, okay, ada komentar lagi? Silakan. Coba berdiri, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ustaz, yang ingin saya tanyakan ada beberapa. Yang pertama kaitannya mengenai masalah di satu sisi kan secara syariah mengajarkan agar kita itu jangan terkenal di dunia. Nah, ini kaitannya dengan kegiatan-kegiatan motivasi, Ustaz. Pada saat seseorang pengen meningkatkan value terhadap diri sendiri ataupun kaitannya dengan dia bekerja, kan harus mempunyai self value atau mempunyai nilai. Nah, sementara kan banyak training-training yang mendukung seperti itu, kita harus berani dan sebagainya dan sebagainya, dan tentunya kan ada indikasi kita harus bisa ke arah sana. Terus yang berikutnya kaitannya dengan masalah sharing. Pada saat kita dapat broadcast atau kita kutip sendiri dari buku, terus akhirnya kita share ke Facebook atau ke media sosial, karena current condition ini banyak orang yang malas baca buku, tapi lebih sering kalau bacanya itu lewat gadget ataupun lewat Facebook, pasti dibaca. Nah, kita akan sharing, tapi kita tujuannya dakwah, tapi takut ada indikasi ria terhadap broadcast-broadcast agama yang tujuannya berupa apa namanya motivasi ataupun mengingatkan, baik berupa tulisan atau video. Nah, mohon pencerahannya. Dan yang ketiga, Ustaz, kaitannya dengan kita menulis. Nah, pada saat menulis kan biasanya kita harus mencantumkan nama kita ataupun menuliskan kurikulum ide, karena berdasarkan kode etik akademis kan harus kita menginfokan bahwa siapa kita penulisnya, termasuk dalam tulisan kita juga kan kutip beberapa faktor dari yang kita dapatkan. Nah, mungkin mohon penjelasannya bagaimana perbedaannya, karena hampir tipis ingin terkenal dan ingin berdakwah, jadi seperti apa? Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf, dengan Bapak siapa? Irman. Oke. Okay. Tadi pertanyaan Pak Irman, mungkin ada korelasi juga dengan salah nggak sih Ustaz mengiklankan produk kita gitu? Karena kan akunya ria juga produk gitu. Cap sabun, jadi nggak ada sabun yang nggak dicap kayak di sana. Sabunnya no name. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan mutqinan." Allah itu senang, Allah sayang, Allah cinta. Lihat kan, kalau Allah cinta, tadi ingat hadis sebelumnya, hadis di materi. Nah, Allah senang jika kita melakukan sebuah pekerjaan, ketika kita beramal, baik masalah akhirat atau masalah dunia, itu kita totalitas, kita profesional, kita bisa-bisa. Itu Allah senang. Jadi sekali lagi, inti dari tema kita itu adalah motif. Allah bawa motif. Jadi semuanya ini kan motif, bukan kita bagaimana kinerja kita atau bagaimana penerimaan orang kepada kita, bukan itu. Tapi motif Anda itu apa? Ketika Anda ingin terkenal sebagai seorang marketing terbaik di Jakarta, nah. Tapi kalau saya hanya ingin mengamalkan sabda Nabi, Allah senang kalau kita berkarya totalitas, dan itu katakan maju. Masukkan saja. Jadi, sekali lagi penekanan tema kita semua tentang motif. Motif Anda ini ngapain? Motif Anda buat apa? Yang boleh kita share. Sama share-share gitu nggak apa-apa? Share-share begitu nggak apa-apa? Iya, share nggak ada masalah. Progress itu. Iya, nggak ada masalah. Nah, tinggal apa namanya tadi? Paling enggak kalau kita udah share ini bagus, kita nggak perlu baca komennya deh. Kan kita penasaran yang like berapa nih? Oh, 300. Yang dislike 1, alhamdulillah masih lumayan, 300. Terus itu masih dilihat deh. Terus nanya apa komen-komennya di forum jasa pemakaian produk buatan perusahaan itu. Oh, jadi komen nggak usah dilihat, itu bahaya. Terus yang terakhir apa namanya, saat kita membawakan kisahnya Khalid bin Ahmad, itu bukan berarti jangan tulis nama kita di setiap tulisan kita yang lagi pakai orang sekarang. Tapi maksud saya itu sampai seperti itu loh, para ulama. Karena tadi kita katakan yang ada masalah tulis nama itu gak ada masalah, bahkan kalau sekarang amanat ilmiah kita gak akan baca buku kalau kita gak tanya siapa. Terlepas lagi data-data yang gak valid atau hoax itu tersebar di mana-mana, maka referensi itu penting. Tapi akhirnya kita bisa tarik sebuah pesan sampai sejauh itu para ulama berusaha tidak terkenal di situ. Masya Allah. Siapa Pak? Profesor. Dalam situ sholat kita kan baca Quran, antara lain warfa kita membaca derajat ya, mungkin doa kita juga berkata tanpa kita sadari kita menjadi orang terkenal walaupun niat kita tidak seperti itu. Tapi begitu terkenal, yang namanya manusia justru orang lain yang memuji-muji sehingga dia lupa juga akhir. Nah ini bagaimana pesan? Karena ini kan kita berkata warfa ini bersama saya ada sekjen kita juga sekitar terima kasih. Ya, jangan salahnya. Betul sekali, dan tadi juga sempat kita singgung bahwa Nabi pernah ditanya tentang orang yang beramal ikhlas lalu jadi puji orang yang terkenal. Nabi mengatakan kita hadir waktu seorang mukmin itu adalah kabar gembira seorang mukmin yang Allah serahkan sebelum dibayar dengan surga secara sempurna pada hari kiamat. Jadi sekali lagi, semua tentang motif. Nah, tapi kata kuncinya tadi adalah juga dari kita gak pengen. Tapi ternyata berat juga jadi orang terkenal ya. Apalagi semua muji, semua menyanjung, semua dapat fasilitas. Makanya tadi kita katakan gak semua orang siap mau jadi orang terkenal. Oleh karena itu para ulama kita itu sering melakukan melakukan beberapa hal agar menetralisir atau paling tidak meminimalisasikan serangan-serangan dari pihak luar untuk menggoyahkan niat kita. Dan mungkin orang yang muji itu tulus gitu loh, tapi kan kita belum tentu siap dipuji orang atau misalnya nggak dipuji orang sekarang, benar kan? Jadi kita nggak bicara penjilat lah, tapi orang muji kita memang kagum sama kita dari lubuk hati yang paling dalam. Dan ketika iman kita lagi turun, itu bisa bagi semua, seluruh amal ibadah kita rata dengan tanah. Ada beberapa hal, beberapa cara dilakukan oleh para ulama agar menetralisir perasaan-perasaan seperti ini. Di antara yang mereka lakukan seperti Aibah Syahdiani dan sebagainya, itu mereka menghindari jalan protokol, mereka menghindari jalan-jalan umum. Kata Ayub, agar saya gak ketemu dengan orang dan orang itu mengatakan hada Ayub, hada Ibu, itu kok Ayub punya foto barang bukan gitu kan, itu dihindari sama mereka. Jadi mereka lebih suka ambil jalan tikus yang mereka gak dikenali. Jadi ini salah satu trigger untuk masalah ini. Atau saya pernah dengar salah satu ucapan ahli ilmu, kata beliau, seorang dai, seorang ustaz, seorang syekh, apalagi yang punya jamaah ratusan ribuan dan seterusnya, itu butuh majelis yang jamaahnya cuma 2, cuma 3, cuma 4, dan itu nggak diskenariokan. Jadi itu bukan kelas yang private atau kelas yang sudah direncanakan, kelas khusus. Tidak, ini publikasi besar-besaran, nggak ada yang datang. Yang datang cuma 2 orang, yang datang cuma 1 orang, atau yang datang cuma 3 orang, atau yang datang cuma 4 orang, 2 apa namanya panitia, 1 tukang jual baju, 1 tukang jual teh botol, jadi nggak ada yang datang. Itu butuh loh, biar menurunin kita. Iya, ternyata saya tuh baca siapa ya. Ternyata saya nggak sehebat yang saya pikir, buktinya nggak ada yang datang. Dan ini penting. Di banyak para ulama itu ada salah satu masyaikh ketika traveling itu memilih untuk pakai fasilitas atau sarana transportasi yang biasa aja. Fungsinya apa? Untuk maksa dirinya. Padahal dia mampu beli kelas bisnis, mampu terus kelas mampu, tapi nggak gunakan. Dia tetap down to earth, agar tetap turun ke bawah. Makanya kan sebagian para ulama terdahulu, ulama klasik itu mereka kerja, kadang-kadang kalau lagi kosong kerja sendiri, padahal mereka punya asisten. Lalu ada sebagian orang menaruh tanah di atas kepalanya, dan mereka nggak senang dengan terlalu ribet birokrasi. Umar pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat, apabila Anda berjalan, minta teman-teman Anda jangan mengawal Anda. Kata Umar, li'annahu fitnatun litabi wa fitnatun limaghu, karena ini bisa menimbulkan fitnah bagi orang yang ikutin Anda. Mungkin dia penggemar Anda, idola apa, fans Anda, sehingga memutuskan Anda. Atau itu fitnah buat diri Anda sendiri, sehingga Anda lupa diri, ujung, sombong, dan seterusnya. Jadi itu orang biasa. Jadi kita perlu momen-momen demikian. Di saat kita berinteraksi, masuk ke dressing room, dan orang gak kenal kita gitu ya. Orang tidak kenal kita. Jadi ini yang perlu kita campurkan bersama-sama. Makanya kan sampai-sampai di dalam Islam itu kita gak boleh pakai libas syumrah, pakaian popularitas. Pakaian popularitas, Nabi kita selalu mengatakan, man labisa libas syumrah albasallahu yawmal qiyamah libasa madillah. Barang siapa memakai pakaian yang saat dia pakai orang tuh akan lihat dia, oh itu pokoknya, itu pejabatnya, oh itu keren tuh, anak muda tuh pengen tampil pamit dan seterusnya, nah itu gak disukai. Aku harus pakai beda nih, sehingga orang tuh melihat dalam kita, itu gak disukai. Barang siapa yang pakai pakaian seperti itu, maka Allah akan berikan pakaian kehinaan kepada dia. Makanya kan sunnah Nabi dalam masalah pakaian apa, tidak berbeda dengan kultur masyarakat setempat. Agar itu tadi, bahkan Nabi saja kan gak ikut Nabi ketika hijrah. Ya tidak, orang berpikir yang jadi Nabi siapa? Abu Bakar. Karena gak ada perbedaan. Nah itu, cara-cara seperti itu loh, biar jangan tampil beda, tampil biasa-biasa aja. Sehingga ketika orang ketemu kita dengan yang lain, orang gak bilang bahwa ini kita tokoh fulan atau pejabat A, pejabat B dan seterusnya. Jadi biasa-biasa aja. Nabi loh, ketika ada orang Badui datang dan belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi orang Badui itu bingung, jadi Nabi apa aneh sama semua penampilannya. Jadi sekali lagi itu yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak usah apa semua orang tuh anda bisa anda mau hafal Quran dan seterusnya, biasa-biasa aja. Jadi ini yang perlu kita coba ini teman-teman. Alhamdulillah. Kita sudah masuk waktu subuh nih, mungkin ini apa namanya, kita tunggu keyword dari Ustaz atau nasihat terakhir dari Ustaz supaya lebih jelas lagi kajian hari ini. Silakan Ustaz. Rekan-rekan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, aku ingin terkenal adalah sebuah niat yang tulus. Jika kita berusaha menjadi orang terkenal di langit, di hadapan Allah Subhanahu wa Taala, di hadapan para malaikat-malaikatnya, dan apabila kita punya niat seperti itu, maka secara otomatis Allah akan buat kita terkenal di dunia maupun di akhirat. Dan itulah cara menjadi terkenal yang paling elegan dan aman untuk dunia dan akhirat kita. Adapun orang-orang yang berusaha menjadi terkenal di dunia, maka akhirat tidak diciptakan untuk mereka. Dan itu pun kalau terkenal, naasnya lagi udah gak terkenal di dunia, modal dikeluarkan sudah banyak, dan kita tidak mendapatkan jatah di akhirat. Aku lupa dihadap bahasa Assalamualaikum. Subhanallah, Alhamdulillah, sudah kita nyerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir kajian kita, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang Allah kenal gitu, insya Allah, dan kita bisa menjaga hati kita. Dan terima kasih atas kedatangannya semua, hati-hati di jalan. Insya Allah ada kajian lagi oleh Islam Diaries tanggal 16 Agustus 2015 pada zuhur, insya Allah, dengan pemateri Ustaz Abu Yala Kurnaini di tempat ini juga, di masjid yang sama, insya Allah 16 Agustus 2015 insya Allah kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ashhadu an la ilaha illallah.